Jatung-tunga mga ula. Jatung-tunga resep kahuma. Nyon suli dadi liangan kedatumu kala waktu, kedatumu kala waktu di dunia orang umbara.